Electroconvulsive Therapy, Part 1. Every single sound. Cantik sekali yang ku tambah, kau menembus jantung hatiku. Kau berikan ku segala impian, kau adalah mimpiku yang sempurna. Oh, oh, oh. Saat kau lepaskan rantai mimpiku, dengan mudahnya pergi begitu saja.